الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه dan ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dialah Allah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Allah menjadikan kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, tetap terus ada pada keturunan Nabiullah Ibrahim, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka tetap kembali ke kalimat ini. Asy-Syarqali Ibnu Katsir yaqulu ta'ala mukhbiran 'an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi imamil hunafa. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah berfirman menghabarkan tentang hambanya, rasulnya, kekasihnya, pemimpin para hunafa, imamul hunafa, wa walidu man bu'itha ba'dahu, dan orang tua untuk siapapun yang diutus oleh Allah setelahnya, minal anbiya. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah setelah Ibrahim adalah keturunannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya dikatakan Abul Anbiya. Alladhi tantasibu ilaihi Quraisy fi nasabiha wa madhhabiha. Yang orang-orang Quraisy menisbahkan diri secara nasab ke al-Imam al-Hunafa, yakni Ibrahim alaihi salatu wassalam. Taib. Wa madhhabiha, dan madhhabnya. Innahu tawarra'a min abihi, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya. Fi ibadatihimul awthan, ketika mereka mengibadahi patung berhala. Qala innani bara'u mimma ta'budun, berkata Ibrahim alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena dia Allah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan bi akhirih, ay hadhil kalima wa hiya ibadatullah wahdah. Kalimat ini yaitu menghambakan diri kepada Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa khalu ma siwahu minal awthan, dan membuang semua selain Allah Subhanahu wa taala dari patung-patung berhala. Wa hiya la ilaha illallah. Inilah kalimat baqiyah, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas. Ja'ala fi dzurriyyatihi yaqtadi bihi biha man hadahu Allahu min dzurriyyati Ibrahim. Allah jadikan ini pada keturunannya Ibrahim alaihi salatu wassalam mengikuti kalimat ini. Fiha min man hadahu, bagi siapa saja yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. La'allahum yarji'un ilaiha, semoga saja mereka kembali kepada kalimatut tauhid ini. Qala Ikrimah wa Mujahid wa Dhahhak wa Qatadah wa Suddi wa ghairuhum, berkata ahli tafsir dari para imam terdahulu, dari Ikrimah, Mujahid, Dhahhak, Qatadah, Suddi dan yang lainnya, fi qawlihi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, yakni la ilaha illallah, kalimatan baqiyah, kalimat yang tetap ada terus menerus di keturunannya, yakni kalimat la ilaha illallah. La yazalu bi dzurriyyatihi man yaquluha, akan tetap ada terus menerus dari keturunannya Ibrahim orang yang mengucapkan kalimat ini, kalimatut tauhid. Wa rawi Ibnu Jarir, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Qatadah, innani bara'u mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayyidin, qala innahum yaquluna innallaha rabbuna. Mereka senantiasa, yakni keturunannya Ibrahim, mengatakan sesungguhnya Allah adalah Rabb kita. Wa la isaltahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan berkata Allah. Falam yabra' min rabbihi. Baik. Maka mereka belumlah atau tidaklah berlepas diri dari Rabb-nya. Mereka tetap barakallahu fikum menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Rawahu Abd bin Humaid wa rawahu Abd ibn Humaid wa rawahu Ibn Jarir wa Ibn al-Mundhir an qatalata wa ja'ala kalimatan baqiyatan bi akhihi qala al-ikhlas wa at-tauhid la yazalu fi dhurriyyatihi man ya'budu Allah wa yuwahhidu. Kalimat tauhid, kalimat ikhlas tetap terus ada di keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, orang yang menyembah Allah SWT dan mengesakannya. Qultu fatabayyana anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bil ikhlas bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'ah min kulli ma siwahu. Aku katakan di sini jelaslah sudah bahwa makna la ilaha illallah adalah tauhidullah, mengesakan Allah bi ikhlasil ibadati lahu, mengikhlaskan ibadah semuanya untuk Allah, wal bara'ah min kulli ma siwahu, dan berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ah wa hadhihi al-muwalah hiya syahadatu an la ilaha illallah. Berkata musannif, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini al-bara'ah wal muwalah. Hadhihi al-bara'ah, ini perlepasan diri dan ini loyalitas. Inilah yang dikatakan la ilaha illallah. Karena di ayat ini Allah mengatakan tentang Ibrahim alaihissalatu wassalam, inni bari'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri. Namanya la ilaha illalladhi fatarani fa innahu sayahdin. Namanya illallah. Paham barakallahu fikum? Baik. Sama. Inni bari'um mimma ta'buduna min dunillah. Baik. Sama juga. La ilaha illallah. Kalau di sini ayat yang kita bacakan di sini, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ini sama persis dengan la ilaha illallah. Qultu matani. Wa fi hadhihi al-ma'na yaqul al-'allama al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fil kafiyah asy-syafiyah. Berkata, semakna dengan ini apa yang diucapkan oleh Al-Allamah Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kafiyatus Syafiyah atau bahasa yang lainnya Tibnuniyah. Nuniyah Ibnu Qayyim. Wa idza tawallahum ru'un dunal wara turran tawallahu al-'azimus syani. Baik. Idza tawallahum ru'un dunal wara turran tawallahu al-'azimus syani. Ini idza tawallahu umru'un dunal wara, yakni kalau ada yang loyal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa makhluk yang lainnya semuanya, tawallahu al-'azimus syani, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, Allah akan mengayominya. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu wa subhanahu amma yushrikun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahbar ini ulama-ulama punya mereka, ruhban itu pendeta ahli ibadahnya mereka. Mereka menjadikan ini arbaba min dunillah, sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Wal masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Isa ibn Maryam sebagai sesembahan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka tidaklah diperintah kecuali menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Syarah al-ahbaruhum al-ulama wa ruhbanuhum al-ubbad. Syarah hadis ini, ayat ini afwan, hu al-ahbaruhum al-ulama. Ahbar ni habrun, itu ulama wa ruhban, rahib-rahibnya ini, ubad yang banyak ibadah, yang ada di soma'ah-soma'ah, di rumah-rumah ibadah yang mereka habiskan hidup mereka dengan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim liftigha'i ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Rahbaniyatan ibtada'uha, rahbaniyah itu kependetaan, mereka tidak kawin dan nikah, barakallahu fikum, mengasingkan diri jauh dari keramaian. Alas namanya rahbaniyah ibtada'uha, mereka sendiri mengadakannya. Barakallahu fikum. Wa hadhihi al-ayat qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim. Ayat ini sudah ditafsirkan oleh Rasulullah untuk Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini dulunya Nasrani, orang Arab yang beragama Nasrani. Masih Islam. Baik. Wa dzalikan lama ja'a musliman, ketika datang dia sebagai seorang muslim, dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adi bin Hatim masuk menemui Rasulullah, faqara alaihi hadhihi al-ayat. Maka dibacakanlah oleh Rasulullah untuk Adi bin Hatim ayat ini. Takhadu ahbarahum wa rubanahum arbaba minillah. Qala qultu innahum lam ya'buduhum. Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, mereka ini orang-orang Nasara tidak menyembah pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka. Faqala bala. Kata Rasulullah SAW, bahkan mereka menyembahnya. Innahum harramu alaihimul halala wa halalu lahumul harama wa tabauhu. Pendeta-pendeta mereka ini mengharamkan untuk mereka yang halal dan menghalalkan untuk mereka apa yang haram, kemudian mereka mengikutinya. Tidak ada demikian. Sesuatu yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengharamkannya, kalian ikut mengharamkannya. Sesuatu yang haram dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian pendeta kalian sesuatu yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian pendeta kalian mengharamkannya, kemudian kalian ikut mengharamkannya pula. Tapi pada saat itu Adi bin Hatim mengatakan iya. Adi bin Hatim mengatakan iya, itulah yang terjadi. Kata Rasulullah, pada alika ibadatuhum iyahum. Itulah ibadah mereka terhadap pendeta-pendeta mereka. Baik. Ibadah dalam bentuk ketaatan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Hasan wa Abu Humayd wa Abd ibn Humayd wa Ibn Abi Hatim wa Tabarani min turuk. Qala Suddi istansahu ar-rijal wa nabadu kitaballahi wa ra'a dhuhurihim. Wa li hadha qala ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Istansahu ar-rijal, mereka mengikuti rijal, orang-orang tokoh-tokoh. Barakallahu fikum. Wa nabadu kitab Allah, mereka mengikuti tokoh-tokoh mereka, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, dan mereka membuang kitabullah di belakang punggung mereka. Oleh karena itu Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Allah yang mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan. Mereka pertuhankan. Bentuknya adalah ketaatan. Apa yang mereka katakan itu yang diyakini dan diamalkan. Fa innal halala ma halalullah. Karena sesungguhnya yang halal itu apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, wal haramu ma haramahullah, dan yang haram itu apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Wad-dinu ma syara'ahu Allah taala, dan agama itu adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dikarang-karang. Tokoh tertentu, tarekat-tarekat tertentu, atau perkumpulan-perkumpulan tertentu. Ini banyak, barakallahu fikum, bukan di zaman dahulu saja. Bukan di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani saja terjadi. Bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Ada tarekat, ada kelompok tertentu. Yang semua ucapan pimpinannya itu dianggap wahyu. Walaupun bertentangan dengan Al-Quran. Baik. Ini yang dikatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menyembah pendeta-pendeta mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Seakan-akan ada syariat baru, bikin aturan baru. Barakallahu fiik. Bikin aturan baru, kelompok-kelompok tertentu. Ada persenan-persenan, harus sekian persen dikeluarkan setiap bulannya. Baik. Untuk kelompok atau untuk barakallahu fiik komunitas mereka, semuanya harus mengeluarkan. Harus bayar iuran, harus ini, harus itu. Harus ada baiat, harus ini. Subhanallah. Baik. Ya semestinya tidak terjadi yang demikian itu. Orang diajak untuk beramal dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu terserah mereka. Ini yang namanya udu'u ila sabili rabbika. Bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada diri pribadi. Barakallahu fiik. Bukan mengajak kepada pendapat, bukan. Tapi mengajak kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Hamba-hamba ini mau dikedekatkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum. Bukan untuk tarekat tertentu, kelompok tertentu, partai tertentu atau apalah. Kelompok-kelompok harakat tertentu, bukan. Tapi kita mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. وظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله. Ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang taat kepada selain Allah dan Rasulnya, وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة, dan dia berpaling, tidak lagi mengambil dari Al-Quran dan Sunnah dalam masalah penghalalan dan pengharaman, perintah dan larangan, atau tahrim ma halalahu Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, وأطاعه في معصيه الله, atau mentaati seseorang dalam rangka bermaksiat kepada Allah, wattaba'ahu fi ma lam ya'zam bihi Allah, atau mengikutinya pada perkara-perkara yang Allah tidak izinkan padanya, maka ditakhadahu rabban wa ma'buda, maka dia telah menjadikan orang tersebut sebagai sesembahan Tuhan dan sesembahan, wa ja'alahu lillahi syarika, dan dia telah menjadikan orang itu tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atau sekutu, wa dzalika yunafi tauhid. Barakallahu fiikum. Kita boleh-boleh saja belajar dan harus memang belajar kepada seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz atau orang yang kita tuakan dengan keilmuannya. Barakallahu fiikum. Silakan, memang diperintah. Baik. Dalam rangka mengikuti kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kapan-kapan dia memberi perintah, ya harus dia menetapkan dalil. Kapan-kapan dia melarang, harus dia menetapkan dalil. Sehingga pada hakikatnya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang di hadapan kita hanya sebagai penyampai. Barakallahu fiik. Kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita tidak sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, tinggalkan orang ini. Barakallahu fiik. Karena dia tidak mengajak kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wadhalika yunafi tauhid. Mentaati seseorang dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini bertentangan dengan ketauhidan. Alladhi huwa dinullah. Yang ketauhidan itu adalah agama Allah. Alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas. Yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas. La ilaha illallah. Fa'inna ilahu al-ma'bud. Karena Tuhan itu adalah yang disembah. Wa qad samallahu ta'ala ta'atahum ibadatan lahum. Allah SWT menyatakan dan menamakan orang yang mentaati seseorang, barakallahu fikum, yang menyelisih apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah ketaatan berupa ibadah. Ketaatan yang merupakan ibadah kepadanya. Wasamahum arbaban, dan yang ditaati ini dinamakan oleh Allah sebagai rab arbaban, tuhan-tuhan. Kama qala ta'ala wala ya'murukum an ta'khudhu wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Allah tidak perintahkan kalian menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Ai syuraka lillahi ta'ala, yakni menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil ibadati, dalam masalah ibadah. Ayamurukum bil kufri ba'da idza antum muslimun? Baik. Apakah mereka-mereka memerintahkan kalian untuk berlaku kufur setelah kalian masuk Islam? Sesuatu yang tidak mungkin. Wa hadha huwa syirk. Inilah kesyirikan. Kapan Anda taat mengikuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya, maka Anda dalam kondisi bahaya luar biasa, musyrik. Fa kullu ma'budin rabbun, maka semua yang disembah adalah Rabb, Tuhan. Wa kullu muta'in wa muttabi' ala ghairi ma syara'ahu Allah ta'ala wa rasulihi faqad ittakhadahu al-muti'. Baik. Al-muttabi'u rabban wa ma'buda. Wa kullu muta'in wa muttaba', semua siapa saja yang ditaati dan diikuti ala ghairi ma syara'ahu Allah, di atas apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, faqad ittakhadahu al-muti'u al-muttabi'u rabban wa ma'buda. Maka orang yang mengikuti ini dan mentaati ini, dia telah menjadikan orang yang diikuti dan dia taati itu sebagai Tuhan dan sesembahan. Bisa dipahami ini? Barakallahu fikum. Ketika ada seorang mentaati dan mengikuti orang lain pada perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia telah menjadikannya Tuhan sesembahan. Kama qala ta'ala fil ayatil an'am, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, sungguh kalian adalah orang-orang musyrik. Barakallahu. Walaupun tidak rukuk sujud, tapi dalam bentuk ketaatan mereka telah menyembahnya. Wa hadha huwa wajhu mutabaqatil ayatil tarjumah. Inilah sisi kecocokan ayat ini dengan judul bab. Wa ismu hadhihi al-ayah fi al-ma'na, yang serupa dengan ayat ini dalam makna. Qulhu ta'ala am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bi illah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Baik. Am lahum syuraka syara'u lahum, yang mensyariatkan untuk mereka apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ketika ada orang yang membuat syariat baru, maka ketika dia mentaatinya, sungguh dia telah menjadikannya apa? Tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa orang masuk ke dalam perkara yang sangat mengerikan. Dalam kondisi dia merasa baik-baik saja, dan bahkan dia merasa berada di atas kebenaran. Baik. Dia memiliki pimpinan, dia memiliki tokoh yang apapun menjadi titah perintahnya, dia akan ikut. Kalau pimpinan mengatakan yang merah itu hijau, hijau semua. Baik. Yang putih itu merah semuanya. Barakallahu. Kalau begini modelnya, berarti dia telah menjadikannya Tuhan, menjadikannya sesembahan. Barakallahu. Wa yushbihu hadhihi al-ayat fil ma'na. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi ma'na qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Haulai alladziina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban yuhibbu ata'uuhum fi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma halallah. Yakununa ala wajhain. Berkata Syekh Islam Taimiyah rahimahullahu taala, makna ucapan Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Haulai alladziina ittakhadhu ahbarahum, mereka-mereka ini yang menjadikan rahib-rahib mereka, ruhban-ruhban mereka sebagai Tuhan dari sisi haitsu ata'uuhum fi tahlili ma haramallah. Mereka mentaati pendeta-pendeta mereka dalam rangka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengikuti pendeta-pendeta mereka ini, rahib-rahib mereka ini dalam kondisi seperti ini, yakununa ala wajhaini. Baik. Barakallahu fikum. Mereka sudah menjadikannya sesembahan, tapi ada dua sisi kata beliau di sini. Pertama, ayya'lamu annahum baddalu dinallah. Pengikut-pengikut ini, yang ikut-ikut ini, mereka tahu bahwa pendeta-pendeta mereka telah merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Fa yattabi'unahum ala hadzal tabdil. Dan mereka tetap mengikuti pendeta-pendeta mereka ini dalam kondisi dia tahu kalau mereka telah merubah agama ini. Fa yataqiruna tahlila ma harramallahu. maka mereka pun meyakini halalnya apa yang diharamkan Allah, halalnya apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan haramnya apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittiba'al liru'asaihin, sebagai pengikutan terhadap tokoh-tokoh mereka. Ma'ilmi annahum khalafu dinar rusul. Padahal mereka tahu bahwa pendeta-pendeta ini telah menyelisih agama para rasul. Fahada kufrun. Kalau begini kondisinya, dia telah kafir. Wa qad ja'alahu Allahu wa rasuluhu syirkan. Allah telah menjadikan perbuatan ini, demikian juga Rasulullah menganggap perbuatan ini perbuatan syirik. Wa illam yakunu yusalluna lahum. Walaupun mereka tidak salat untuk pendeta-pendeta mereka, walaupun mereka tidak sujud ruku untuk pendeta-pendeta mereka. Pakana manittaba'a ghairahu bi khilafid din, maka barang siapa yang mengikuti orang lain dalam rangka menyelisih agama ini, ma'a ilmi annahu khilafun lid-din, padahal dia tahu kalau ini menyelisih agama, wa taqada ma qalahu dzalika, dan bahkan dia meyakini apa yang diucapkan oleh pemimpin mereka yang diikuti ini, duna ma qalahu Allah, dan tidak mengikuti lagi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, musyrikan mithla haula, maka dia pun sebagai orang musyrik sama seperti mereka-mereka ini. Walaupun dia muslim, walaupun dia sholat, walaupun dia tapi kenyataannya dia mengikuti pimpinan-pimpinannya. Pokoknya apa yang dikatakan pimpinan mesti. Barakallahu fiikum. As-sani ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahrimil haram wa tahlil halal sabitan. Lakinnahum ata'uhum bi ma'siyatillah. Ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum, bahwa pengikut-pengikutnya meyakini dan mengimani pengharaman yang diharamkan, penghalalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabit. Lakinnahum ata'uhum bi ma'siyatillah, akan tetapi mereka mentaati pendeta mereka dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kama yafa'alul muslim ma yafa'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asi. Sebagaimana apa juga dilakukan oleh seorang muslim, dia yakin bahwa itu maksiat, tapi dalam rangka mentaati seseorang, maka dia melakukannya. Fa haula'i lahum hukmu amsalihim min ahli dzunub. Maka mereka ini sama seperti orang-orang yang ahli dzunub, orang-orang apa? Orang-orang yang melakukan dosa. Kama qad sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama ta'atu fil ma'ruf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada saat diajak kepada perbuatan ma'ruf. Dalam masalah haram tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun dari kalangan makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.